Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala curahan limpahan yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Dan alhamdulillah ya, dengan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut ya, hingga saat ini kita masih bisa mengkaji ilmu agama ini, mendengarkan faedah-faedah ilmu dari para asatidah kita, hafizahumullah. Saudara pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillah sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti acara Untaian Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sawed, hafizahullah ta'ala. Ya, dan seperti biasa, acara ini dibagi menjadi dua sesi, sesi kajian atau materi, kemudian sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085-2-5x9089 ya. 085-2-5x9089. Dan alhamdulillah saat ini kita telah bersama dengan Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sawed, hafizallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, gimana kabar di pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja persilakan kepada beliau untuk memulai kajiannya. Tafadhal Ustaz. Baik, jazakumullahu khairan. Waalaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Innah Siyar yang kami hormati. Kita masih melanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari kitab Was-Sunnah. Dan kita sampai pada bab Al-Amr Bil-Muhafadati Al-Sunnah, perintah untuk menjaga sunnah-sunnah dan adab-adab sunnah. Dan kita sampai pada hadis yang ke-9 dalam bab ini, yaitu hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW mengatakan amara bil aqil asabi' was sahfa wa qala innakum la tadruna fi ayyihi barakah. Rawahu Muslim. Disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjilat jari jemari dan piring bekas dia makan, karena kata Nabi, innakum la tadruna fi ayyihil barakah, karena kalian tidak tahu di mana barakahnya. Jangan-jangan di makanan yang masih menempel di jari kita. Jangan-jangan barakah itu masih ada tersisa di piring kita. Sehingga bersihkan tangan kita, bersihkan piring kita sebersih-bersihnya. Jangan tersisa sedikit pun. Dan disebutkan dalam hadis ini dengan kalimat la'ak, artinya menjilat. Sehingga jangan menganggap aib, jangan menganggap jijik, kalau seorang setelah makan, tangannya, karena biasa disunahkan makan itu dengan tangan, tangannya tentunya masih ada kotoran-kotoran, atau bukan kotoran, sisa-sisa makanan. Maka jilatilah yang ada di tangan kita. Dan jilatilah apa yang ada di piring kita. Kalau engkau enggan untuk menjilatnya, bersihkan dengan jarimu dari piringmu, kemudian makanlah. Sebab jangan-jangan yang tersisa di tanganmu itulah barakah, atau yang tersisa di piringmu itulah barakah. Ini barakallahu fikum sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika makan. Ada lafaz lain dari hadis ini yang dibawakan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab kita ini. Dalam bab al-amr bil muhafadzati 'ala sunnah. Bab perintah untuk menjaga sunnah. Wa fi riwayatin lahu, kata An-Nawawi rahimahullah, dan dalam riwayat dari beliau juga, dari Jabir, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adza walyakulha. Jika jatuh sebongkah makanan atau jatuh makananmu ke bawah atau ke tanah, falyakhudha, maka ambillah kembali. Falyumut makana biha min adza, bersihkan kotoran-kotorannya dan makanlah. Wala yada'aha lisyaitan, jangan biarkan dia untuk syaitan. Jadi ketika jatuh, ambil kembali. Jatuh makananmu, ambil kembali. Bersihkan kotorannya, makan. Ikhwan ibn a'azukumullah. Ini juga sunnah dalam hal makan. Wala yamsah yadahu bil mindil. Dan jangan usap tanganmu dengan sapu tangan setelah makan. Atau mindil bisa bermakna tisu kalau sekarang. Jangan usap tanganmu dengan tisu hingga kau jilat tanganmu. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Karena dia tidak tahu di makanan yang mana yang ada berkahnya. Sehingga apa yang menempel di jari-jarimu jangan diusap dulu. Jangan dibersihkan dengan mindil. Jangan dibersihkan dengan sapu tangan atau dengan kain. Jilati dulu. Di dalam riwayat yang kedua ini, yang juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengajarkan dua perkara. Yang pertama, kalau terjatuh makananmu, potongan rotimu misalnya, atau apa saja, biskuit misalnya, ambil kembali. Bersihkan, makan. Jangan pakai kaidah-kaidah yang aneh. Bahwa itu untuk leluhur kita, jangan diambil lagi. Wah, jatuh. Udah, jangan diambil. Itu untuk leluhur kita. Itu khurafat. Ada lagi yang aneh. Diambil memang, Masya Allah. Belum 5 menit. Apa urusannya dengan 5 menit atau 7 menit? Kalau jatuh, ambil. Apakah dia baru, atau 2 menit, atau 3 menit? Atau 5 menit, atau 7 menit? Loh, ternyata ada yang jatuh misalnya. Setelah makan selesai. Berarti berapa menit tuh? Mungkin lebih dari 5 menit. Loh, kok ada yang terjatuh? Ambil. Bersihkan, makan. Kecuali kalau jatuhnya kemarin. Ya, sudah didatangi berbagai macam makhluk-makhluk. Barakallahu fikum. Kalau masih kamu dalam keadaan makan. Terjatuh. Ambil. Bersihkan, makanlah. Demikian pula dalam riwayat yang ketiga. An-Nawawi rahimahullah membawakan riwayat yang ketiga. Wa fi riwayatin lahu. Dan juga dalam riwayat lain dari Jabir juga. Dan riwayatnya masih dalam Sahih Muslim. Inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai' min sya'nihi. Sesungguhnya syaitan selalu datang. Mengganggu kalian dalam segala urusan kalian. Saya ulangi, inna syaitan yahduru ahadakum. Sesungguhnya syaitan hadir kepada kalian. Inda kulli syai'in min sya'nihi. Akan datang kepada kalian dalam segala sesuatu urusan. Urusan makan, urusan jima', urusan dengan istri, urusan diranjang, urusan apalagi. Selalu mengganggu. Sehingga diajarkan ketika makan untuk jangan biarkan yang jatuh untuk syaitan. Dan hendaklah bismillah agar syaitan gak ikut makan. Ucapkan kalimat zikrullah, bismillah ketika makan. Dan ketika terjatuh, ambillah, bersihkan, makan. Jangan sisakan untuk syaitan. Demikian pula urusan suami istri. Diajarkan dengan zikrullah juga. Allahumma jannibna syaitan. Wa jannib syaitan ma rajaktana. Ya Allah, jauhkanlah dari kami syaitan. Dan jauhkanlah dari apa yang kau rezekikan kepadaku. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan fa'idha saqatat. Karena syaitan datang kepada kalian dalam segala sesuatu. Urusan kalian. Maka kalau dia hadir dalam makananmu, fa'idha saqatat min ahadikumul luqmah, maka dia juga akan datang ketika kamu makan. Syaitan. Maka jika jatuh satu luqmah, satu suapanmu atau satu makananmu atau potongan roti yang akan kamu makan, jatuh. فَلْيَأْخُدْهَا وَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى. Maka hendaklah kamu ambil dan kamu bersihkan kotorannya. فَلْيَأْكُلْهَا. Kemudian makanlah. وَلَا يَدَعْهَا لِشَيْطَانِ. Jangan biarkan dia untuk syaitan. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Dari sini kita diajarkan untuk menjaga sunnah dalam segala hal. Menjaga sunnah dalam segala urusan. Termasuk urusan makan. Jangan kemudian engkau merasa paling bersih, paling hebat, paling steril, paling apa mereka bilang healthy. Sehingga, jangan dijilat, kotor. Lo yang tadi kamu makan dengan tanganmu juga. Mengapa ketika menjilat dibilang kotor? Masa menjilat piring, cici yang tadi kamu makan dari piring itu juga. Kenapa ketika kamu jilat, kamu bersihkan dengan tanganmu, dikatakan cici? Jangan sok suci, jangan sok bersih. Sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pasti yang terbaik. Kita gak tahu, jangan-jangan yang tersisa di piringmu itulah barakah. Kamu tidak tahu, jangan-jangan yang menempel di tanganmu lah barakah. Kemudian kamu bersihkan dengan mendil, dengan tisu, terus kamu buang ke sampah. Sayang sekali. Kata Nabi, innaka la tadri fi ayyihi barakah. Engkau tidak tahu di mana barakahnya. Yang kedua adalah ketika jatuh. Maka jangan dibiarkan. Jangan mengatakan jijik dan sebagainya. Ambil. Jangan sok bersih, jangan sok suci. Jangan sok engkau lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Atau engkau lebih pintar dari tentang kesehatan daripada Rasul. Padahal Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bakteri-bakteri, yang menciptakan segala macam yang ada di dunia ini. Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah. La yantiqu anil hawa. Tidak berbicara dari hawa nafsu. Kalau jatuh makananmu, ambil, bersihkan, makan. Ikhwanibirina azakumullah. Sudah jelas ya. Kalimatnya bersihkan. Dari adha. Apa adha? Kotorannya mengganggu. Kalau jatuhnya ke tempat yang tidak bisa lagi dibersihkan, ya sudah, itu lain perkara. Jatuhnya ke apa selokan. Bagaimana bersihkannya? Ya gak bisa. Itu lain perkara. Tetapi kalau engkau makan di rumahmu jatuh ke lantai, dilihat, bersihkan. Kalau ada debu atau sesuatu, makan. Demikian pula kalian di pondok-pondok pesantren kalian. Jatuh makananmu, ambil, makan. Tidak perlu malu, gak perlu gengsi, gak perlu jijik, gak perlu semua itu. Karena Rasulullah SAW yang mengajarkan, dan ajaran Rasulullah SAW pasti baik. Karena beliau la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dalam hadis ini, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ada pelajaran lain, di samping apa yang sudah disebutkan tadi. Yaitu la yanbaghi lil insan an ya'kul ta'aman fihi adha li'anna nafsaka 'indak amanah. Berarti tidak boleh engkau memakan makanan yang ada adha, ada kotoran, ada sesuatu yang tidak bisa dibersihkan, kamu makan, jangan. Apa dalilnya? Hadis ini tadi yang menyatakan falyumitha min adha, bersihkan kotorannya, bersihkan gangguannya. Sehingga jangan makan makanan yang kotor. Jangan makan makanan yang busuk. Jangan makan makanan yang ada adha. Adha itu lebih umum dari sekedar kotoran. Karena adha itu maknanya gangguan. Sesuatu yang mengganggu makanan tadi. Sehingga maknanya jangan makan yang busuk. Jangan makan yang kotor. Jangan makan yang sudah tercampur dengan racun. Atau yang diduga racun tercampur dengan sabun misalnya, tertentu dengan sesuatu yang berbahaya. Jangan. Itu semua disebut adha. Falyumitha min adha. Subhanallah. Dari satu hadis ini, dengan tiga lafad tadi, diajarkan kita oleh Rasulullah SAW yang beliau mendapatkan wahyu dari Allah SWT, bahwa ketika makan jangan lupa ada pengganggu yang bernama syaitan. Sehingga kul bismillah, ucapkan bismillah, kemudian makanlah, dan jangan kamu usap tanganmu dengan tisu, jangan kamu usap tanganmu dengan serbet dan lainnya sebelum kamu jilat. Demikian pula piringnya, jangan kamu cuci, jangan kamu sebelum kamu bersihkan semua makanan yang ada dalamnya, jangan tersisa. Karena engkau tidak tahu di mana barokahnya. Jangan-jangan yang tersisa itulah barokah. Makankan. Habiskan. Ikhwan ibn a'azukumullah, masih diikuti dengan perintah berikutnya. Dan kalau ada yang terjatuh, ambil. Jangan biarkan untuk syaitan. Tetapi ada catatan. Falyumitha min adha. Bersihkan dari adha. Bersihkan dari gangguan-gangguan. Bisa dibersihkan, makan. Kalau ternyata enggak bisa dibersihkan, jangan. Jangan makan makanan yang fihi adha, yang tercampur dengan gangguan-gangguan yang berbahaya, atau gangguan-gangguan yang akan mengganggu nanti di perutmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian hadis-hadis tentang adab-adab sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita mendengarkan kajian atau untayan Mutiara Indah Imam An-Nawawi bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar Asawed hafizallahu taala. Dan kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah ya, sudah ada pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan langsung saja bacakan pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Ya, pertanyaan yang pertama, bismillah. Ustadz mau bertanya, bagaimana kalau ada orang tua yang takut anaknya tidak bahagia ya, karena calonnya punya anak banyak dan bukan orang berada. Apa yang harus dilakukan oleh si anak ya? Menolak si laki-laki ya, karena alasan orang tua yang enggak setuju takut anaknya tidak bahagia. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Masalah bahagia atau tidak bahagia itu tentunya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan amalan yang saleh, selama kita mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulnya, mudah-mudahan Allah akan berikan kebahagiaan. Sehingga Rasulullah SAW sering menyampaikan tentang masalah pernikahan itu, fadfar bidatid din taribat yadak. Ambillah yang agamanya bagus. Kalau tidak, celaka kamu. Tidak berbicara apakah dia kaya atau miskin. Tidak berbicara apakah dia anaknya banyak atau sedikit. Tidak berbicara apakah dia sudah punya istri satu atau dua atau tiga. Kalau saja itu adalah suatu hukum atau suatu alasan untuk menolak, siapa yang akan menjadi istri-istri Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk yang kedua, ketiga, dan keempat? Kalau tidak mau menikahi seorang laki-laki yang punya istri dan punya anak. Anak banyak lagi. Barakallahu fikum. Sehingga menunjukkan bahwa itu tidak jadi ukuran apakah akan bahagia atau tidak bahagia. Kebahagiaan itu adalah pemberian. Mauhibah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala selama kita taat. Sehingga berupayalah untuk berdiskusi, bermusyawarah kepada orang tua, kerabat, untuk melihat apakah orang ini orang yang baik, saleh atau tidak. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalau dia adalah orang yang saleh, mudah-mudahan Allah kasih berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Karena pahala Allah Subhanahu wa taala tidak akan berhenti di dunia, tapi akan terus lebih banyak lagi nanti yaumul qiyamah. Mungkin di dunia, memang namanya dunia adalah tempat ujian. Kebahagiaan dan ujian itu selalu bergilir. Ujian, ujian, bahagia, bahagia, uji lagi. Dan itulah yang namanya kehidupan di dunia. Kebahagiaan yang terus menerus. Kesenangan yang tak henti-hentinya hanya di surga. Kesengsaraan yang na'udzubillah, yang sangat sengsara dan terus-menerus tidak pernah berhenti, adalah neraka. Tetapi dunia sa'atan sa'ah. Dunia itu ada saat-saatnya. Ada begini, ada begitu. Maka kekurangannya disabari, kelebihannya disyukuri, dia akan bahagia. Kenapa? Karena hatinya nerima apa yang Allah takdirkan. Sehingga mintalah pada orang tuanya pengertian bahwasanya yang penting adalah kesolehan, tidak berkait dengan anaknya atau umurnya atau lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, apa hukum smoothing? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa iyyakum wa fikum barakallah. Apa itu smoothing? Smoothing semacam meluruskan rambut, Ustaz. Meluruskan rambut. Bahan-bahan kimia. Yang tidak boleh dalam seorang wanita mempercantik dirinya sudah ditentukan di dalam dalil-dalil. Maka yang selebihnya dibolehkan. Maksud saya begini, seorang wanita ingin mempercantik dirinya untuk suaminya, ingin mempercantik dirinya agar dia disukai, dicintai, dan agar menyenangkan suaminya, dan itu dapat pahala karena niatnya untuk berbakti pada suami. Hanya saja ada beberapa istilahnya untuk mempercantik diri yang dilarang. Ada beberapa perkara yang tidak boleh, seperti merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya mencabut alis, diganti dengan pensil, atau menyambung rambut, atau menyambung bulu mata dengan bulu mata palsu, atau mentato dengan tato-tato untuk mempercantik diri, atau mengukir gigi, itu semua ada riwayatnya. Sehingga masalah rambut, yang saya tahu, wallahu ta'ala alam, adalah tidak boleh menyambung rambut. Dan tidak boleh menyemir rambut yang putih dengan hitam. Maka selebihnya, saya tidak tahu ada larangan baginya. Apalagi tidak permanen. Wallahu ta'ala alam bisawab. Atau masalah rambut ada satu lagi. Tidak boleh memotong pendek seperti laki-laki. Nah, tafadhal. Nah, pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Afan izin bertanya, bagaimana hukumnya menggunakan atau memasang jaringan wifi yang pembayarannya dilakukan secara per bulan? Dan jika terlambat membayar pada tanggal yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda sebesar 5%. Bolehkah kita menggunakan atau memasangnya? Yang penting pada saat membayar tidak terlambat. Jazakallahu khairan. Iya, ini barakallahu fikum berbeda dengan mencicil sesuatu. Ini bukan hutang, bukan hutang. Kamu mengambil satu jasa dan kamu bayar. Sehingga mereka menginginkan kamu membayarnya tepat waktu. Berbeda dengan kalau engkau beli mobil, beli rumah dan sebagainya, kemudian dicicil. Rumahnya udah kamu pakai semuanya, tapi bayarnya mencicil begitu. Kalau terlambat, maka harus didenda. Begitu. Kalau ini bukan, ini membeli kontan. Kontan itu artinya setelah selesai dipakai bayar. Begitu. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Itu tadi pertanyaan terakhir dan alhamdulillah ya, pertanyaan di kesempatan pagi hari ini telah dijawab. Dan untuk pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah akan dijawab di lain kesempatan. Dan jazakallahu khairan Ustaz atas faedahnya di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Dan sekaligus kami mohon pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.